Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita surat berapa? 23. Kak Ani. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala dan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-ta'ibu min az-zambi kaman la zambada. At-ta'ibu min az-zambi kaman la zambada. Artinya yang taubat daripada dosa itu seperti yang tiada dosa baginya bagi yang taubat. Hadis yang begitu pendek tapi mempunyai faedah yang sangat besar dan bernilai kepada kita semua. Kita ni tak boleh lari daripada dosa, tak boleh lari daripada salah. Yang maksum hanyalah para nabi dan para rasul. Lain daripada itu sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama, mujtahid, segala imam-imam, tuan-tuan guru, dosa lagi. Atau akidah al-sunnah wal jamaah. Ini kena pegang. Yang tak berdosa, yang maksum, yang dipelihara oleh Allah daripada melakukan perkara-perkara seperti ini hanyalah para nabi, para rasul. Wali dosa. Nah, tidak maksum. Cuma kekasih Allah ni dikata wali-wali ni bila berdosa dia taubat. Kerana taubat ini adalah kelorok yang paling tajam. Kalau nak banding dengan burung cak, dua ekor burung pipit. Tajam lagi kelorok cak taubat. Dan ada juga batu yang bila kena kotor, kita tak kelorok tak tanggal juga. Nah, tetapi Tuhan janji dah melalui lidah nabinya, at-ta'ibu minaz zambi kana la zambalan. Orang yang bertaubat daripada dosa, Tuhan akan terima taubatnya, maka jadilah selepas itu seperti tak ada dosa. Nah, tak ada faktor lah tu. Jadi alternatif, pilihan yang terbaik untuk orang-orang yang seperti kita yang banyak mengerjakan dosa, sama ada yang telah lalu maupun yang akan datang, tiada lain melainkan taubat. Diberi jalan pilihan murah dan rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga dijanjikan bagi barang siapa yang bertaubat walau banyak mana dosa, ia akan ampung semua, hatta dosa syirik dan kafir sekali itu. Dalil diterima orang kafir masuk Islam. Seorang kafir cok, sembah berhala. Nah, sembah berhala itu cok. Tidak mengakui ketuhanan Allah. Tidak mahu tunduk kepada Allah, tunduk kepada berhala. Baiklah dosa. Itu pun Tuhan ampun. Tetapi kalau dosa yang kecil, kalau tidak taubat, mungkin Tuhan tidak ampun. Dibawakan hadis ini kerana berikut amalan-amalan khurafat yang mungkin pernah kita kerjakan di masa lalu, seperti tahu acok, we makan ke hati bersih, sembelih ayam putih atas kubur, nah, diberobak dengan pawang-pawang hak syirik, hak bomoh, hak lupa, hak masuk setan, masuk bersih. Ini aku dengar dah, aku taubat dah. Kamanlah zambalahu, maka jadilah kita keluar daripada surga, balik ke rumah dalam keadaan tak ada dosa. Dengan syarat akan datang tidak mau buat lagi. Tiba-tiba akan datang kita buat pula dalam keadaan bukan seleng, dah ingat buat pula. Ha, maka hak lepas tu Tuhan ampun dah. Hak baru ni pula kena taubat. Tapi kalau kita taubat dan lening akan datang. Kalau ada masa nak buat pula, maka hak lening lah tak pergi mudah taubat. Haa, dia begitu. Sebab tu berhenti buat dosa lillahi rabbil alami. Eh? Mana tak berlaku ayam dah, tak boleh dah. Turun di rumah tak boleh, dengan angin. Haa, berlaku ayam pun ni. Mana kalau tak punya angin, berlaku lagi. Haa, tidak terima taubat. Eh? Mana tak main kera on ni, tak berjudi lah. Tak boleh dah. Kena Parkinson. Tau tangan, pejam dalam jatuh, tengok diorang kalah tak mau. Haa, tak? Nampak. Ya, 3 lekok, 5 lekok jatuh. Nah, gangguan ni. Macam Mak Haji tangan, tok tok tok tok tok. Mana kalau sembuh, jangan lagi, sembuh. Nah, lillahi rabbil alamin. So, apa perbezaan antara syaitan dan jin dan iblis? Habis dalam masalah tahu acau. Nah, maka pula nak cerita beza syaitan dan jin dan iblis. Dia lebih kurang tu, tapi lain-lain. Ah, ha, lebih kurang lain-lain. Nampak? Nampak macam hak gula? Dia lain. Nah. Ha. Syaitan baca dengan ta. Nah, syaitan dengan bari datang. Bukan bari bawah. Bari bawah mak nispus syaitan. Ha, tu lain tu. Syaitan. Dan jin atau al-jan, jan dia tak? Ha, al-jan, jin. Al-jin, jin juga. Jin dan nun. Nah, dalam bahasa Malaysia, J-E-A-N. F. Jin. Dan iblis. Benda beza. Jawab atas kata Syekh Ibrahim Al-Qani. Dalam kitab Umdatul Muri. Syarah Jawharatul Tauhid. Satu kitab yang terkenal. Nah. Ha, pada pengajian-pengajian pondok dan pengajian-pengajian moden. Nakah pindah daripada Burhanul Haram bahawa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis. Alaihi laknatu, yang Islam daripada mereka itu dinamakan jin dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Seperti manusia adalah mereka itu daripada anak cucu Adam. Inilah kau yang masyhur pada segala, pada lidah segala manusia. Inilah pendapat yang masyhur dan tersebut dalam tafsir Jalalain. Satu kitab yang begitu terkenal, ha, dalam bidang tafsir, yang menjadi seolah-olah matan atau kitab permulaan. Sebelum kita nak belajar tafsir yang lebih besar, biasanya orang mengaji tafsir Jalalain. Kami di sebelah Nusantara, dia terkenal. Dua orang bernama Jalal, Jalaluddin. Pengarangnya dua-dua orang nama Jalaluddin. Dua orang ni dia buat kitab putih. Nah, satu orang sampai ke juzuk yang ke 15, seorang lagi 16 sampai ke 30. Dua-dua ulama ni nama Jalaluddin siap putih kitab. Jadi bila dua orang nama Jalal, Arab panggil Jalalain atau Jalalain. Eh, maknanya tafsir dua orang ulama bernama Jalaluddin. Ha, hebat. Eh, daripada nama menjadi nama kitab. Nah. Ha. Dan tersebut dalam tafsir Jalalain seperti yang demikian itu jatuh adawah dan perdaya iblis akan Adam di dalam syurga. Demikianlah jatuh adawah. Adawah ni permusuhan dan perdaya iblis dan anak cucunya iblis akan anak cucu Adam di dalam dunia. Dia kata oleh kerana hak asal itu yang jadi mula musuh pakai api deki kianat ialah iblis dengan konyang kita Nabi Adam AS. Tak kena dengan kita. Hak dia pakai api, hak dia gerang, hak dia hasad, hak dia tak berhormat, konyang kita. Bukan kita. Tak kena mengena kita, tak beranak lagi. Nah, jadi pada lama ni dia krisis awal, dia panggil krisis lama. Nah, tapi dia berlarutan. Siapa anak cucu Adam ambil, tak boleh hidup tu. Malaikat yang ikut dia. Nah, dia memang dah orang jahat. Kalau ikut dia baru dia berlahi. Kalau kita tak ikut dia, memang dia tak berlahi. Lebih-lebih lagi kalau kita bercerita ke orang yang uduh dia, lagi-lagi dia marah. Tak. Ha, sebab tu setengah daripada tugas mubalik penyampai-penyampai agama pada zaman mutaakhir ini mesti menceritakan akan kemungkaran-kemungkaran yang dikerjakan oleh setengah daripada ahli mungkar supaya manusia berjaga-jaga daripada mereka itu. Jadi tugas. Ha? Kalau seorang ustaz, seorang guru, seorang alim, seorang ulama tidak mahu menceritakan kemungkaran-kemungkaran tersebut, maka manusia akan mudah terpedaya dengan pelaku-pelaku mungkar. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW, zaman Nabi, zaman sahabat sentiasa menyebut nama beberapa individu tertentu di zaman beliau, zaman baginda, supaya para sahabat tidak terpedaya, manusia lain tidak ikut-ikut dengan kemungkaran dan maksiat yang dianjurkan oleh mereka itu. Jadi oleh kerana dia sakit hati ketoknyang kita, kuat dendangnya, kita orang agak kena-kena dengan dia ni, dia geram juga. Dan dia berjanji supaya depan Allah, dia akan kacau, ganggu kita, selewing kita, menyesatkan kita sekalian sekali. La'uhriyannahum ajma'in. Demi kebesaranmu wahai Allah, kata Iblis, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan aku, kata ini, aku akan sesatkan mereka itu, anak cucu Adam, ajma'in. Bukan ba'dhum, bukan sebahagian mereka, kata Iblis, ajma'in. Semua sekali. Semua sekali dia nak sesatkan. Maknanya, beranak musuh syaitan, beranak musuh syaitan, beranak musuh Iblis. Dia kira gitu. Siapa kepada hari kiamat. Kata setengah ulama bahawa jin itu lain daripada syaitan. Dia kena jin itu adalah setengah mereka itu mukmin dan setengah mereka itu kafir. Dan lagi mereka itu mati. Ini adalah pendapat yang kuat. Dia kata jin lain daripada syaitan. Nah, jin ni dia ada dua. Ada jin kafir, dia ada jin Islam. Nah, jin Islam dia macam manusia jin. Cuma dicipta daripada api. Manusia daripada tanah. Ha, dua bahan yang sangat jauh beza. Ha? Manusia daripada tanah. Dia daripada api. Tanah macam nak tanah hitam, tanah kuning, tanah kokoh, tanah coklat, tanah brown, tanah coklat. Ha, bila? Macam-macam lah. Mengikut akan jenis tanah yang dijadikan manusia. Api yang buat jin pun macam-macam api. Nah, kerana api dia ada warna hitam. Nah, ada api warna merah, ada api warna oranye, ada api warna putih, ada api warna kuning, ada api warna hijau, api yang jahat lagi warna biru. Nah, panah tu. Nah, kalau benda tu tak lama abad gigi tak jadi apa. Bukan politik tu, ni masalah ni. Nah, jadi jin ni dia macam orang manusia juga, ada beriman, ada kafir. Maka jin ada beriman, ada kafir. Tak. Hak beriman pula, dia ada hak soleh. Dia ada hak soleh. Ada hak baik. Ada hak kacangnya. Tak. Ada hak Islam jin. Tak. Tapi tak semayang. Tak yang cari, tak pergi surat. Ada jin yang berani pergi dengar. Tak. Berlaku zaman Nabi SAW, jin mari dengar. Sehingga dihikayatkan dalam Quran, jin mari dengar baca Quran. Nah, dan balik cerita kepada kaumnya pula. Supaya beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Itu nah, jin yang warak, jin lebar. Jin beriman. Nah, jadi tengok. Dengar cara zaman dulu. Walaupun tak ada surah, tak ada balasah. Dengar dia balik. Nah. Ada jin yang Islam dah, tapi tak berani tengok. Tak jari lagi patah naik kereta api, main buah. Dah, ha? Macam manusia dah. Nah, ha, tapi tak takpelah Islam lagi. Kau jahatnya jin kapi. Nah, ha, jin kapi ni dia ada macam-macam jenis kapi. Nah, di garangan ni. Dan bagi mereka itu mati, jin ni dia mati. Nah, kubur tak tahu di mana. Dan syaitan itu sekaliannya kafir, tiada yang mukmin seorang jua pun, dan tiada mati mereka itu melainkan serta Iblis itu. Kata Wahab ibn Munabbah, bahawa jin itu beberapa jenis, setengah mereka itu makan dan minum dan bernikah dan jana. Dan setengah mereka itu tiada makan dan tiada minum dan tiada bernikah. Ada pendapat ulama, dia kata jin ini setengahnya makan dan minum. Tetapi yang sebenarnya jin ini memang makan. Kerana tersabit dalam hadis-hadis yang sahih, menceritakan oleh Nabi bahawasanya tulang itu makanan jin. Tulang makanan jin dan najis juga makanan jin. Maka ada ulama mengatakan jin Islam ni makan tulang, dan ada pula mengatakan jin kafir ni makan tahi. Ha, tahi kambing, kering, tahi tumbuk, itu makanan ni. Dan makan asap. Ini pula itu asap. Dan jin. Kata-kata ulama. Pak Isa Al-Qaq tu adik-adik jin lah. Nah, kita sini Polongpo. Nah, dimakan tulang. Nah, sebab itulah Nabi larang istinja dengan tulang. Pernah dikutip tulang untuk buat istinja. Istinja ni kesak cing, kesak berok. Janti daripada air, boleh juga dengan benda-benda yang keras. Sahabat ambil tulang, Nabi kata tidak boleh, ini makanan saudara kamu daripada puak jin. Lepas tu ada ulama kata jin Islam ni makan tulang, dia jilat tulang. Dalil Nabi kata saudara kamu, kalau jin kafir, Nabi tak kafir saudara kamu. Nah, jin Islam makan tulang. Makan dan minum dan bernikah, jin nikah. Nah, tapi dia ni, dia ni makhluk halus yang besar. Tuan ni pula makhluk halus yang besar. Halus ni bukan halus macam senur. Halus ni tak nampak, tengok. Itu mana halus. Nah, seni. Tapi orang besar, besar-besar. Yang pernah melihat jin besar-besar. Nah, dia besar. Tetapi halus pada pandangan mata kerana daripada jenis hati. Tak? Kalau kita-kita tengok duduk bukit, tak? Ha, tinggi pokoknya lah 10 kaki, ha, jin. Eh, tak boleh jin. Eh, ha. Dan dia boleh tasyabuh menyerupai manusia. Dia boleh rupa macam orang. Eh, ha, kalau jin hilang, dia berupa orang semayang, dia ikut kita semayang duduk belakang. Tak? Dia berupa, boleh berupa. Eh, boleh tukar rupa. Malaikat dan jin sabit dalam hadis-hadis yang sahih, boleh berupa orang. Malaikat boleh berupa orang. Mari ajar Nabi SAW tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan. Tak, pakai serba putih. Sahabat kata dia tengok orang lelaki ni, pakai serba putih, tak ada lebu-lebu sikit. Kalau orang luar mesti ada debu lekat sikit di jubah dia tu. Tak? Kalau mari jauh, nak kata orang kau, tak ada tengok orang ni. Nah, Nabi pun kata itu Jibril. Malaikat lah mari ngajar Adam. Dia boleh rupa orang tukar, menjadi rupa orang. Jin itu juga. Dan bernikah, dia boleh nikah. Dan beranak, jin beranak. Dia ada hospital, dia ada terpijang jin. Dan Nabi pun kita tak tahu. Mungkin dia lebih canggih daripada kita. Tapi pendapat yang ramai di kalangan ulama, manusia lebih pandai daripada jin. Kerana berdali dengan kisah, ha, jin berlawak dengan manusia di depan Nabi Sulaiman. Nah, awak mari istana Ratu Balkis, satu baris gelap boleh awak mari. Nah, ha, jin atrik kata awak mari dalam masa setengah jam. Tetapi seorang laki-laki, ilmu dia, dia boleh awak mari istana itu duduk depan Nabi Sulaiman yang 1000 batu jauhnya, sekelip mata. Maka ulama-ulama tafsir bersetuju manusia lebih tinggi ilmunya daripada jin. Nah, bapa kita nak pergi belajar dengan jin, nak pergi belajar dengan dia. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama besar, menceritakan dalam satu pengajian beliau, seorang pemuda daripada kalangan jin datang bertanyakan satu masalah fiqh. Nah, ditanya dah ulama-ulama, ustaz-ustaz jin dia, dari jawab kata, eh, tanya lebih 100 soalan. Maka dijawab oleh Syekh Abdul Wahab Syarani. Suka sangat dia dan balik beritahu jawapan kepada golongan jin. Jin ngaji lah kampung dia, wakil. Eh, jin tak ngaji lah, tak beli. Nah, orang mari ke, orang mengajar ke, usrah ke, tafsirah ke, tiamah tak ada hal bagi dia. Nah, ha, jin-jin aku, jin berat nanang tu. Nah, ha. Boleh tak orang manusia ni kahwin dengan jin? Satu persoalan yang juga ada disentuh oleh setengah-setengah ulama. Syekh Atiyah Sokor ada sebut masalah ini di dalam kitab fatwa beliau Ahsanil Kalam. Dan ada juga disebut oleh Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar yang lepas, dan beberapa orang ulama-ulama yang besar-besar. Jadi pendapat yang disebut oleh ulama-ulama iaitu dua pendapat. Satunya, dilarang manusia ini berkahwin dengan golongan jin. Dan satu lagi mengatakan diharuskan atas makruh berkahwin dengan golongan jin. Nah, kerana jin ni kita nak, tak nampak dia, dia nampak kita. Jadi susah. Sedangkan perkahwinan adalah nah, satu mubasarah. Mesti duduk cetek dua orang sama, laki isteri nak berhubung, nak cakap, nak begitu gini. Nah, dah kalau laki dah nampak bini-bini jin. Nah, umpamu dah nampak sama mana ni nak tanya mu. Ni tak ni, tak ni cek. Gigi cek. Ah, boleh jamak. Ini kau kan. Nah, salah diubah bahagian kali kati. Nah, bagi sekitar dulu. Nah, dah nampak. Ah, ni kau betul sungguh. Nah, kita tak nampak dia. Jadi betul sungguh ada ulama melayang kerana jenis tu jenis lain. Nah, dalam bini jenis manusia nampak tu takkan hilang dengan belah ya. Oh ya, apa tu? Tak ada kalau bini jin, licin ni bagai kata ni. Bunyi kekeh. Licin jadi gaduh. Tak main buat. Nah. Dan setengah mereka itu tiada makan dan tiada minum dan tiada menikah. Kata setengah ulama adalah jin itu dua taifah, dua kumpulan. Satu taifah makan mereka itu seperti manusia, dan satu taifah adalah mereka itu makan dengan mencium jua. Itulah yang disebut dalam umdatul murid, umdatul murid. Jadi kaifiat makan itu tidaklah dijelaskan dengan terperinci di dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma kita dengar jin ini makan dan minum. Nah, jadi masalah-masalah yang lebih daripada itu adalah pandangan-pandangan ulama saja. Dah. Jadi kita tak ayat dadah lah. Tapi makam ini disebut. Dah. Syahadat yang tersebut dalam kitab Yawakitul Wal Jawahir karangan Syekh Abdul Wahab Syarani yang sebut nama dia. Bahawa iblis itu bukan ia bapak oleh sekalian jin seperti barang yang telah masyhur pada lidah segala manusia dari kalangan beberapa jin maujud dulu daripada iblis. Hanya adalah iblis itu daripada jin. Ini juga adalah pandangan yang dipersetujui oleh ramai daripada ulama-ulama. Iblis adalah cabang daripada jin. Jin bisa lagi. Nah, iblis ni adalah keturunan jin. Dan ia dah yang mula-mula derhaka akan Allah Ta'ala daripada jin. Jadi Tuhan cipta jin dulu. Jin hak asal. Jadi golongan jin ni mula-mula tidak derhaka kepada Allah. Apabila dicipta Nabi Adam alaihissalam, ramai-ramai golongan jin yang mula-mula derhaka, iaitulah jin yang namanya iblis. Kena dah. Comel juga pendapat ini. Iaitu seperti firman Allah Taala, wa iskunna lil malaikati wa iskunna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Tetapi kami kata bagi segala malaikat, sujud oleh kamu sekalian bagi Adam. Maka sujud sekalian mereka itu baginya bagi Adam. Melainkan iblis juga yang enggan daripada sujud adalah ia daripada jin. Ini ayat Quran. Kana minal jin. Adalah ia. Ia itu kalau orang mengaji. Damai nahu ni balik kepada adalah ia, ia iblis. Yang enggan tadi. Adalah ia minal jin. Daripada keturunan jin. Jadi faham daripada ayat ini, iblis ni daripada puak-puak jin. Jin yang pertama yang derhaka kepada Allah. Maka derhaka ia, fasik ia daripada suruh Tuhannya. Lepas pada itulah keturunan jin yang nama iblis ni lah yang jadi jahatnya. Tidak ada lagi beriman seekor dua pun. Adapun jin yang asal daripada iblis, asal daripada mereka yang ramah sebelum ni, waktu terbagi dua dah. Ada yang beriman, ada yang yang tidak beriman. Nah, kerana sebelum daripada manusia mendiami bumi kita ni, jin duduk tu. Nah, sebelum daripada tu jin duduk. Jadi kita duduk di tempat orang tu. Memanglah bumi Allah Ta'ala ni diduduki oleh dengan cara silih berganti. Nah, kalau kita sejarah mana-mana negara pun dia akan beralih. Satu tahun dia akan beralih dengan peperangan. Kau ni pulak takluk ni bunuh habis. Golongan ni pulak duduk 500 tahun. Lagi pulak peperangan, kau ni pulak menang. Kalau pulak kau ni, kau jadi negeri dia pulak. Tapi jadi negeri orang lain pulak. Tak sudah-sudah. Nah, begitulah. Tapi asal kali sebelum manusia, sebelum turun Nabi Adam AS ke bumi, maka jin lah yang menduduki bumi. Masa zaman dinosaur itu, zaman binatang dinosaur, zaman yang menyesabah dengan jin duduk. Jadi kata ulama-ulama, sebelum daripada diturunkan manusia Nabi Adam AS yang kecil, yang tidak besar ni, maka dilupuskan akan binatang-binatang dinosaur yang dinosaur, Tuhan tukar dengan binatang-binatang yang saiznya adalah menyesabah dengan umat manusia. Nah, betul juga. Nah, betul juga pandangan tersebut. Nah, mana kalau turun manusia kita ni, Tuhan hidupkan lagi dinosaur kapal leni. Nah, Allah berat menandang. Tinggi bangunan 13 orang rekor-rekor. Tak mampu kerah kita. Lainyek, menjigit, JKK. Haa, umpamanya. So, iman putar. Dah, umpamanya. Dah, anda besar. Jadi, Allah Ta'ala ni, Rabbil Alamin, yang bijak mencaturkan akan percaturan pada alam yang dicipta ni, maka bila nak turun Nabi Adam SAW jenis manusia, yang saiznya lebih kecil, betul lah. Diwakafkan, dimatikan binatang-binatang besar, dibuat binatang gajah jadi kecil. Gajah dulu kokoh. Dah, besar-besar mana gajah besar-besar kurang rekor. Tak. Hak lening pun lawang dah. Lawang manusia dah, dah. Jadi lawang dia dah. Kalau 30-40 orang boleh ni terik gajah. Dah umpamanya. Jadi dimatikan binatang yang besar-besar. Dah. Tinggal yang kecil-kecil. Menaikkan binatang-binatang besar yang tidak memberi mudarat kepada manusia. Tidak dimatikan seperti ikan pau. Ikan pau besar. Dah. Besar. Nah, besar kata 50 kaki, 100 kaki. Tapi dah apa orang makan udang. Nah, makan udang kontainer. Nah, jadi mudaratnya tak ada pada manusia, tukar binatang. Ini pandangan-pandangan yang baik daripada ulama-ulama. Nah. Jadi bila turun manusia, tak mana jin. Jin tidak mati. Disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, dihalau ke bukit, ke laut, ke lembah dan ke pulau-pulau. Sebab itulah di dalam kitab-kitab hadis mengajar kita, kalau kita nak pergi pulau, nak pergi di laut, nak pergi di bukit, di hutan belantara, ada bacaan-bacaan berlindung daripada makhluk Allah. Nabi fahamlah masalah ni. Kerana tempat ni lah tempat dihalau segala jin yang hebat-hebat, yang ganas-ganas ni. Tak, kita baca di laut ada bacaan dia, pergi di bukit ada bacaan dia, kerana timbang dengan dibuat kacau, diganggu dan sebagainya. Nabi lama dah macam, tapi dah kita tak macam ni, dah tahu baca benda dah tahu. Nah, dalam kitab Azkar karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam bab zikir bermacam ragam, kita dapat jumpa pesanan-pesanan Nabi. Apa yang perlu kita baca bila kita pergi di laut, pergi di pulau, pergi di bukit, di lembah dan di gunung ganas, untuk berlindung daripada makhluk-makhluk yang kita tidak nampak, atau yang kita nampak seperti lima dan binatang buah, atau yang tidak nampak seperti jin dan golongan anak beranaknya, klesik, atau kopek, rakuda dan sebagainya. Ada bacaan-bacaan yang tertentu. Tak? Kalau dua-dua dulu tak ada. Minta lalu lah. Minta lalu tu. Eh, minta lalu. Minta lalu tu. Macam tuk dia. Untuk sepas tuk busuk tu tuk dia. Anak-anak pula. Dia kata tuk dia. Kan awak rana orang dulu-dulu. Tak? Dulu sekarang tak ada kira. Tetapi orang yang tahu, walaupun sekarang ataupun dulu, dia tak sama dengan orang tahu. Dia bukan berkait mesti orang dulu dia tak pandang tau. Tak? Orang dulu-dulu kata tadi, hok cahir, tak tahu kehala. Tak? Kalau hok tahu, lebih hak dulu dah. Dah. Adapun mula-mula yang derhaka akan Allah Ta'ala daripada manusia. Jadi kita tahu dah. Daripada golongan jin yang mula-mula lawan Allah. Jin yang bernama Iblis. Laknatullah. Adapun daripada galangan manusia yang pertama derhaka kepada Allah. Iaitu Qabil anak Adam. Nah, Qabil anak Adam. Yang membunuh adiknya Habil. Nah, dosa yang pertama, dosa bunuh. Nah, sebab tu larat daripada itulah berbunuh-bunuhan semua. Jadi apa yang dibimbangi oleh malaikat tetapi Allah Ta'ala kata ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan manusia pula menjadi khalifah di bumi. Jin-jin ni jahat sangat ni, nah, aku nak buat manusia pula. Maka katanya malaikat atad'adu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima', adakah kau nak turunkan satu lagi puak yang akan menumpah darah dan melakukan kerotokan maksiat? Ini ditujukan kepada golongan jin yang sebelum itu. Jadi bukan dia pertikaikan Allah malaikat, dia pertikaikan keturunan manusia. Tidak pertikai Allah. Kerana malaikat ini la ya'tunallah, tidak derhaka kepada Allah. Jadi kebimbangan malaikat, dia tidak ragui akan kuasa Allah, dia ragui akan kejujuran manusia ini. Takut jadi macam golongan jin. Tiba-tiba apa yang dibimbangi oleh malaikat terjadi benar, iaitu Qabil membunuh Habil. Berlaku pula wayat fikud dima, menumpahkan darah. Nah, soal adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Boleh tak kita nak kawan dengan jin? Minggu depan jawapan. Wallahu a'lam. Soalan. Apa hukum jika seorang yang berniaga apabila banyak jualan dia? Ya. Tapi bila kurang jualan merumuk. Ha. Contohnya silalah ke kedai aku hari ini ataupun kedai aku kena buat dorang. Ni soalan dia ni. Apa hukum menyimpan menggunakan barang bersadurkan emas seperti jam tangan, Rolex, radu, ballpoint dan hit? Yang kedua, menderma darah atau organ buah pinggang kepada bukan Islam atau kita tidak tahu kepada siapa. Hukum print ayat Quran di kedai orang kafir. Payuh-payuh kata malam ni. Ditanya hukum print ayat Quran di kedai orang kafir, itulah ayat Quran adalah print. Ayat kursi 3 kul kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas. Dah umpamanya surah Yasin pun ada juga. Dah. Bukan saja dalam print, ha, tulisan kok macam-macam tu. Dalam jam pun ada. Jam dinding ada ayat kursi kedai orang kafir. Dah. Ha, lagu mana hukum? Hukumnya haram, tak boleh. Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut di dalam kitab Majmu'. Kalau kitab kecil dia dalam kitab At-Tibyan. Imam Syekh Ibn Hajar sebut di dalam kitab Tuhfah dengan jelas. Pihak berkuasa di dalam negeri umat Islam wajiblah merampas akan ayat Quran atau kitab Quran ataupun apa jua ada yang tertulis ayat-ayat suci daripada tangan orang yang bukan Islam. Kerana orang Islam dia yang memerintah dan menguasai akan negeri tersebut. Maka kewajipan atas pihak yang berkuasa ataupun individu-individu yang mampu berbuat seperti itu. Nah, kemudian lepas kita ni, nah, cara mana? Ada setengah ulama yang memberi pendapat jikalau hukum ini belum lagi dijalankan dan mula nak dijalankan akan jadi porak-poranda dan sebagainya, maka dah nak rapah jadi ngeju pula dia kata. Tahu dianya pihak yang berkuasa dan orang-orang yang kaya di kalangan umat Islam membeli apa yang masih ada pada tangan orang-orang kafir seperti ini. Eh? Kerjaan kena beli. Print-print yang ada tulis Al-Quran yang ada pada orang tangan orang kafir sampai habis, kemudian mengharamkan jualan-jualan pada masa yang akan datang. Lepas pada digegetkan haram, maka barulah dirampas. Nah, ada lebih tu. Nah, macam ini juga. Maksudnya sekarang ni, anak apa ni dikucar hati pun tak. Nah, maka kerajaan belilah perin ni daripada orang kafir dan keluar satu akta di masa akan datang orang kafir tidak dibenarkan menjual ayat-ayat suci ayat Quran ataupun kitab Quran itu sendiri. Nah, lepas pada itu diberi tarikh yang munasabah, engkau juga lepas tak payah beli dah. Tak dihukumkan hukuman-hukuman yang berat. Nah, kerana itu Nabi larang orang Islam musafir kepada negeri kafir yang tidak selamat Al-Quran. Kerana takut dia ambil Quran itu oleh orang kafir. Ada pun negeri-negeri yang kafir juga, tapi dia tak ambil Al-Quran, dia tak jamah Quran, kita dibenarkan bawa masuk Quran di sana. Kerana Nabi bimbang tidak dihormati akan Al-Quran apabila duduk pada tangan orang yang bukan Islam. Akhir daripada hadis ini, ulama-ulama mengeluarkan fatwa, maka tidak dibenarkan orang bukan Islam memiliki perkara-perkara seperti ini dan kedah-kedah sepatutnya tidak dibenarkan juga. Apa hukum menyimpan menggunakan barangan bersadurkan emas seperti jam tangan, Rolex, radu, ballpoint dan pin? Hukum menggunakan barangan-barangan yang bersadurkan emas. Dia ada tafsir. Kalau barang emas, barang perhiasan tubuh, maka orang laki-laki haram walaupun disadurkan dengan emas jikalau itu adalah perhiasan seperti gelang, rantai, subang, cincin dan ketuk dan seumpama dah itu semasalah. Kalau kalau barangan-barangan yang bukan berupa perhiasan tetapi merupakan peralatan seperti mata pena, maka harus bagi lelaki menggunakan emas sebagai mata pena. Ini disebut dengan jelas di dalam kitab-kitab tapak yang muktabar. Mata pena boleh kerana cuma alat. Kalau jam ni kalau disadur dengan warna emas dengan saburan yang sedikit, ada ulama-ulama yang mengatakan dimaaf seperti jam jenis Citizen, jenis ekor, jenis hukum. Itu saduran yang sedikit, maka diharuskan pakai dan bukan merupakan perhiasan. Dia adalah satu alat, cuma alat itu disadur dengan sedikit warna emas seperti jam-jam yang murah 400-500 riyal. Tetapi kalau jam Rolex, hukumnya adalah haram kerana jam Rolex dia tidak menggunakan saduran tetapi menggunakan emas murni. Rolex dia menggunakan emas murni walaupun pada tengah gelangnya tu adalah berwarna emas itu saja, tapi kalau kita kikis juga langgar dia emas tu Rolex ni ataupun jam hak mahal Rolex tu sampai RM150,000 rokan itu emas padu, emas tu dia korek, maka Rolex dah dipakai. Kalau hak emas nak pakai jenis Rolex, jenis kongkok, jenis hak RM560,000 ke atas ni tak, mestilah jenis yang menggunakan bukan daripada emas dan bukan daripada emas, iaitulah apa benda ni, besi, stainless steel dan sebagainya. Kerana Rolex dia bukan saduran. Rolex dia emas pink. Emas pink tu dicampur dengan steel untuk mengkerahkan dia, dia lipat buat tali jam. Walaupun pala dia tu besi, tapi tali itu adalah emas tu. Ada Rolex dia patut harga dia tinggi. Nah, ada pun kalau macam jam Seiko, jam Citizen dah, maka sangat halus emas. Walaupun kalau kita nak setiap tak ramai lah pakai warna emas, tetapi ada pandangan yang mengatakan harus dan saduran itu ada sedikit, bukan macam jam-jam yang ada brand seperti jam atau Nening, Rolex, Concord, Patek Philippe dan sebagainya. Harganya RM340,000 ke atas sampai setengah juta pun ada. Dah, kerana dia emas tu, emas tu. Dah, itu. Kalau orang bekas pinggang tegok, kabur dah tak boleh. Maku, cawang apa semua, tak boleh satu. Dah, orang puang pun tak boleh. Tapi kalau perempuan menggunakan jam daripada emas, boleh lah. Dia boleh, kalau orang perempuan. dah menjadikan perhiasan bagi dia. Yang kedua, menderma darah atau organ buah pinggang kepada bukan Islam atau kita tidak tahu kepada sisi apa. Jadi macam-macam pendapat tentang menderma darah ini. Jadi nantinya kita nak beri satu pendapat untuk bercermat dalam masalah ini, iaitu mengatakan jikalau kita nak menderma darah, diharuskan walaupun asal darah-darah ini haram kita keluarkan daripada tubuh kita tanpa darurat. Darah saja saja nak tubik darah, hukumnya haram. Nak beri korang darah, haram, tak boleh. Yang anggota tubuh kita. Tak. Tetapi bila berlaku darurat, kemalangan dan sebagainya, maka di situ terangkat hukum haram. Ad-darurat tubihul mahzurah. Bila berlaku terdesak darurat, maka diharuskan yang asalnya tidak boleh. Jadi bolehlah derma darah. Dan ulama-ulama mengatakan tidak boleh diberi darah kita kepada selain daripada yang beragama Islam. Dan orang Islam boleh menerima darah daripada bukan Islam. Jadi begitu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Masuk dalam kataan ini. Islam yang mengatasi segala yang lain. Sehingga dapat derma darah tidak boleh kepada bukan Islam. Ini pendapat ulama, bukan pendapat kita. Kita bukan ulama. Nah, orang yang Islam boleh terima daripada bukan Islam, tetapi kita tak boleh derma kepada orang yang bukan Islam. Kerana tujuan asal kita berderma darah adalah daripada umum ayat Quran, ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Bertolong-tolonglah kamu atas perkara kebajikan dan takwa. Adapun menderma darah kepada penyembah-penyembah berhala, orang yang enggan tunduk kepada Allah, orang yang tidak mengakui akan agama Allah, maka dikatakan bertolong-tolong atas perkara maksiat. Tak boleh tunduk. Dah. Dia dah betul. Nampak? Kena juga. Jadi ikut tu lah. Kalau nak pergi, nak derma juga pada bukan Islam, cari sendiri patua. Kita nak buat patua lah tu. Kita nak bayar patua hak itiak semak yang memberi keuntungan kepada Islam kita sendiri. Dan memang kita sebagai Islam mesti mendulukan akan Islam dulu, mengatasi daripada orang lain. Mesti kita kena sikap ta'asuh kepada agama kita sendiri. Sebagaimana bangsa lain, agama lain dia ta'asuh pada agama dia, maka kita terdahulu mesti juga ta'asuh kepada agama kita. Kita dahulu yang beragama Islam dahulu. Kemudian derma organ buah pinggang seperti buah pinggang. Organ ni maknanya anggota tubuh. Organ dia panggil. Bukan hak main piano tu. Atau organ lain tu. Dia kata buah pinggang. Contohnya. Menderma anggota tubuh. Sama ada anggota luar. Derma anggota luar seperti kulit. Ataupun anggota dalam seperti buah pinggang umpamanya. Maka ulama-ulama membenarkan apabila yang menerima itu macam tadilah orang Islam, syarat yang pertama. Yang kedua, akibat daripada derma itu tidak memudaratkan akan orang yang menderma, akan sebagai mudarat yang besar. Kalau mudarat yang besar, maka haram derma. Seperti dia derma jantung, dia derma dia pun mati. Haram, tak boleh. Ada sebuah pinggang, mengikut tabib-tabib yang pakar, boleh diberi sebelah kepada orang lain. Tidak mudaratkan. Tak mati dia. Kalau beri sebelah, maka diharuskan. Kalau siapa tak boleh nak buat tunai kebajikan, tak boleh. Laki dua belah nak pergi korang, sebelah nak pergi korang, siapa tak boleh nak pergi perang habis tak boleh. Tak boleh pergi korang kan sebelah. Jadi cedera kita, jadi lambat kita. Dalam cari hidupan, mencari akhirat, jadi lambat dada, tak ada kaki. Tak boleh. Walaupun rapat lagu mana pun, kasihan lagu mana, tak boleh. Jangan memudaratkan akan penderma. Yang ketiga, hendaklah berlaku derma itu ketika hidup. Kerana kita cenderung kepada pendapat apabila mati anak Adam, maka tidak boleh lagi didermakan anggota-anggota badannya untuk balik kepada Allah. Dan dia tidak berhak lagi orang yang hidup untuk mengambil anggota badannya. Walaupun ada di kalangan ulama yang bersetuju dengan pendapat yang mengharuskan. Ini dia kata kalau niaga, kalau laku senyai. Orang laku bising bangun. minta penjelasan. Penjelasan dia iaitu memanglah sama-sama gitu. Penjelasan tak ada orang kita pun gitu jugalah, bukan bab negeri sajalah. Tak. Ha. Negeri laku nya bila bibi takkan gigi bank masuk. Takkan gigi bank masuk. Nah, tak mesti bangun. Tak oranglah kita pun gitu juga. Nah. Ha, bila lah bila tak laku, ha, mulalah cari orang nak bagi orang tu pergi kedai apa semua gitu gini. Tak. Ha, dia jenis memang jenis manusia dia lagi tu. Tak. Ha. Tapi kalau panggil orang pergi kedai suruh makan tak ada apa lagi, suruh pergi beli. Ni siapa maknanya kalau buat tuduh orang ada di orang tanah tulang orang anjing tu macam-macam lah korok sini lah. Orang buat lah minyak guna-guna lah. Dia sihir ni berlaku dengan izin Allah. Dan jangan kita kata berlaku sihir, melainkan ada bukti yang jelas baru kita kata. Kalau semata-mata tak laku, mata-mata tengok orang lalu ke belakang kita dua kali tengok dah. Ha, jangan kata tak nak mesti cekong apa semua. Dah aku kacau kata. Dah, ha, biar tengok sungguh. Dah, ha, orang buat sungguh. Tahu kita cakap kata, guna sabah dah. Dah, nampak dia mari gali aku semua. Eh, dia kata bomoh mari. Dah, ha, batu popek-popek, buh lagi. Dah, ha, ambil tahan tiga. Minjau. Eh, nampak budak dah, tak nampak orang. Ha, nak gelap lagi ke belakang. Kawan nak pergi besi. Ha, dia kata untuk bomoh nak tanah tulang. Dah. Ha. Memang manusia ni lagu tu lah. Dah, ha, bila dia kena apa benda kepayahan, dia berkelepok. Tak. Wa idza masahu syarru jazua wa idza masahu khairu manua. Tak. Apabila mengena manusia itu oleh maknanya benda-benda yang dia tak suka, berkelepok sekali dah. Tak, berkelepok sekali mesti bangun putih kapung. Tak. Tetapi bila Tuhan beri laku banyak putih, manua jadi berani pula. Jadi berani. Berani. Takkan tak mengetok apa bola tadi. Dan saya tak ada betul itu. Tidak mesti bangun. Tak ada lah. Maknanya siapa, maknanya orang kapung. Allah, bak turak, bak betul laku sangat. Weh. Tak ada. Nah, nyak. Nyak. Okey. Ha, senyum mewek. Gatik bisa. Eh. Bila tak laku apa. Macam-macam. Tak begitu. Tak ada lah. Apa juga benda-benda pun lah. Dalam masalah kesihatan gitu juga. Kalau Tuhan beri sihat. Tak ada. Kita mesti bangun. Ha, kita di rumah kawan kita. Assalamualaikum. Boleh kamu? Tak nak kabur kita 10 tahun. Dah tak teman. Ada apa-apa kita? Kan? Kan? Ada. Mulaikan sakit 2 hari. Nah, maksud kita akan cari orang nak dengar penderitaan kita. 2 hari dah ni. Bandingkan dengan 50 tahun dah sakit. Wallahu a'lam. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. 5 minit lagi. Muka surat berapa? Babu maja fi fadlil asya, bab yang telah datang daripada menyatakan kelebihan makan malam. Makan malam asyak dia panggil. Asyak semayang malam. Asyak. Dia ambil daripada lapah ni. Asyak makan malam. Asyak semayang malam. Kita jadi isa. Dia anggap tu. Nak buang. Hari jah dia. Bab yang telah datang daripada menyatakan kelebihan makan malam. Ketahui kiranya ya saudaraku, makan akhir siang hari itulah dikendaki pada bab ini. Maka itu biasa saja ditinggalkan dia kerana meninggalkannya itu membawa kepada lekas tua. Oh, lekas tua. Tak, orang nak makan petang, lekas tua. Nah, lekas tua pula. Tapi lekas ni tak lekas. Nah, jadi kesat lalu dah. Malam ni kita ada makan. Ada makan mana ni? Ada makan. Tak, ni gawin ke tu? Lambat tu. Bermula dalil menunjukkan atas mereka itu sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Anas bin Malik qala Nabi sallam ta'shu walau bi kafi min hasabi fa in taraka al-asha muhrima. Nabi kata ta'shu kan ta'shu walau bi kafi min hasabi fa in taraka al-asha fa in taraka al-asha'i mahramatun. Mahramatun diriwayatkan dari seorang sahabat dari Nabi SAW yang masyhur banyak ingat hadis Rasulullah SAW namanya sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya telah bersabda Nabi SAW makanlah sekalian kamu pada masa akhir hari dan jikalau segenggam daripada kurma kering yang buruk-buruk sekalipun biarlah hujung hari petang dia ada makan sikit. Sebab tu kita tanya ada makan ini ketua ni. Jadi malam ni baru tahu rahsia. Kena ada makan rupanya. Kerana babnya meninggalkan makan malam itu melekahkan tua. Dengar tua. Patutnya tak tua lagi, tua dah. Jadi tak payahlah kita nak beli opak tu, opak ni lambat tu ni tau. Makan malam. Nah. Nak makan malam tu kita, kita yang sediakan waktu itu lah. Nah, dari cepat muda kita. Nah. Bermula ini hadis dhaif. Anas bin Malik tidak dhaif, tetapi perawi ini dhaif. Hadis dhaif boleh kita beramal dengan dia, ha, dengan perkataan ulama-ulama takwa dan ulama-ulama hadis ada masalah, dan kita boleh riwayatkan kepada dia sebagai satu fatwa. Ha, kita beri fatwa ke orang, ha, munak tua lambat tua makan malam. Ha, jangan makan banyak sangat makan malam. Ada tu makan banyak sangat. Lepas tu dia mati tu. Nah, tidur pinggang bahan dengan malam. Apa sombak buruk-buruk. Nah, ha, jadi pendek umur. Jadi menyakit pendek umur. Baru mengajar kita menyakit oleh ta'am. Bab yang terdata ia pada menyatakan mengucap bismillah atas makanan. Sama-sama dah ni. Eh? Tapi biarlah sebagai ulangan. Ketahuilah kiranya ya saudara ku, bila seorang daripada kita mau makan atau minum, sunat mengucap bismillah. Seorang ini diutarakan oleh ulama seperti dalam masalah yang akan datang. Bermula dari menunjukkan atas demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Umar bin Ibni Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulullah sallam wa indahu ta'am. Diriwayatkan dari seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, bahawa masuk ia satu hari atas Rasulullah sallam pada masa ia Nabi, pada masa ia Umar sedang kecil lagi. Umar sedang kecil dia masuk, dan ada di sisi Rasulullah sallam itu makanan yang mau makan ia Nabi akan dia ada makanan dekat dengan Nabi. Bila dilihatnya Nabi, aku masuk kepadanya Nabi, lalu bersabda ia, qala udnu ya bunayya wa samillaha biyamin wa kul biyaminin wa kul mimma yalik. Sabdanya Nabi SAW, marilah dekat hai anakku bunayya ni, hei budak kecil, hai anakku yang kecil. Kan Nabi ya, Nabi ni bagi bakti dengan budak-budak tak, ha, hei anakku yang kecil, mari dekat tak, ha. Kita tengok dia ada, hei main main tanah, main tanah, main tanah. Nah, biar dia tu. Nah, makan sama-sama dengan ku. Ajak makan. Nah, Nabi ni pemimpin umat. Dia ajak budak kecil makan. Maka datanglah aku. Aku pergi kat Nabi. Nah, budak-budak kecil tengok ada makan, kita cekak. Maksud dia budak-budak. Nah, tapi ada tua pun cekak juga. Kan dia kat sini cekak makanan lagu. Dan duduk berdekatan dengan Nabi, sabdanya mengucap kamu dengan bismillah pada mula surat kamu. Nabi pun ajar. Bismillah. Sebut nama Allah. Ya, sebut bismillah. Dia ajar budak-budak. Ya? Dia ajar budak-budak ni, dia ajar kita. Sebenarnya. Nak umat yang akan datang. Jadi kita dengar hari ni, Nabi ajar kita. Tak ada lah budak ni mati dah. Kita lah ni Nabi kata, bismillah. Hei mu, yang aku dah sempat tengok muka mu. Nah, kita lah. Bismillah, sebut nama Allah pada mula surat kamu, mula-mula surat ya? Bismillah paling kurang ya? Dan makan dengan tangan kanan, kul biyamini, hukumnya sunat. Jangan dengan tangan kiri. Tak dalam hadis ulama'nya kita jemur pandai-pandai, eh orang ni pandai-pandai, ulama' ni memang pandai ya? Pandai-pandai, tak pandai ni pandai, dia panggil mahfum muqadafum. Bila kata makan dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Ha, ini maksudnya gitu. Nah. Ha. Dan makan olehmu daripada barang yang menggeringi engkau. Jadi makan barang di hadapan kamu, jangan mengganggu tangan kamu ke sana kemari. Jangan menggagau tu wajib. Jangan kamu mengganggu, menggagau. Gagau ni gagal kaki. Yang ni panggil gagal. Ya? Ha, orang Kedah, orang Perak panggil gagau. Tangan kamu ke sana kemari. Kalau makanan ini satu jua, jangan menjangkau mengambil apa di hadapan orang, bakal makan di tepi talam kamu satu. Jadi dalam hadis ini Nabi kata yang pertama makan dengan bismillah, kemudian yang kedua makan dengan tangan kanan, yang ketiga makan hak-hak kita sudah. Kalau jenis makanan itu sama, iaitu makanan hendaklah dimulai dengan mengucap bismillah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali itulah yang aku cari-cari sampai sekarang tidak bertemu. Dimulai makan itu dengan bismillah pada awalnya dan mengucap alhamdulillah pada akhirnya. Mula-mula bismillah, akhir makan alhamdulillah. Maka jika seorang itu mengucap setiap-tiap suap yang akan bismillah, maka iaitu lebih elok. walaupun bukan perintah Nabi. Ini kata Imam Ghazali, ya? Seorang tabib besar dalam perubatan jiwa manusia, supaya tiada dibimbang akan dia oleh buruk makan itu daripada ingat akan Allah Ta'ala. Maknanya makan yang tidak ingat kepada Allah, makan yang buruk. Kalau kita makan ingat kepada Allah, walau makanan yang buruk pun makanan yang baik. Makanan tak boleh hanya guacamole cuk-cuk dah. Tak, ataupun makanan yang murah-murah. Tak, nasi lemak je makan 30%. Kuih bakar je, kuih ijar tu lah, 20% je sekeping. Tapi bismillah adalah lebih mahal daripada makan di hotel-hotel meja sampai 500 ya. Tapi tak ada bismillah. Tak, hal ni murah dah tu. Mahal ni tak boleh bakar je makan. Kita di nilai ni atas ingat kita kepada Allah. Tak ingat tak ada nilai, ingat bernilai. Nah, sebab tu sebuah wasika buruk yang pegang ni nak cabut lebih mahal daripada sebuah kereta Mercedes yang harganya setengah juta. Sebab kereta Mercedes setengah juta wagi main golf. Tak ada gitu lah. Basikal buruk lagi situ kan? Mahal basikal buruk. Ini orang utama. Orang yang dalam pengetahuan. Orang cerdik-cerdik. Dah, meletak parking sebelah Mercedes tu, orang akan tengok basikal ni lebih mahal. Kalau orang cerdik, orang tak cerdik, orang yang mahal. Tak ada bila ada di sisi Allah. Kerana tak boleh guna untuk buat kebajikan. Untuk ingat kepada Allah. Tak ada bila. Nah, ada gitu. Dan boleh mengucap ia serta suap yang pertama nama bismillah. Pertamanya kalau kita sebut bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah sunnah. Nah, itu sudah memadai dah. Dan pada suap yang kedua bismillahirrahmanirrahim boleh. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada serta suap yang ketiga, ini pandangan ulama. Bukan hadis. Jadi ayat balas masalah. Nah, lama kita nak paksa-paksa orang, tak boleh. Kita nak paksa orang ikut pandangan ulama, tak boleh. Kita boleh paksa orang ikut pandangan hadis. Kerana dua ini adalah betul, iaitu Al-Quran dan hadis. Ulama dia ada berbagai-bagai pendapat. Tak, sebab itu dalam Islam ada paksaan. Dalam agama tak ada paksaan. Jangan silap faham. Nah, dia kata dalam marah je orang nak tutup dedah orang nak berjabatkan, tak ada paksaan dalam agama. Betul dah, dalam agama tak ada paksaan. Maksudnya kita agama Islam tak boleh paksa orang bukan Islam. Nah, tetapi dalam Islam dah dia ada paksaan, dia ada hukuman, dia ada denda, dia ada kafarah, dia ada rejam, ada potong tangan, ada tu. Dan dia nak ikut sini. Dia kata tak ada paksaan dalam agama antara Islam dengan agama lain. Dah mengucap dua kalimah syahadah dah, maka masuk dalam lingkungan hukum-hukum Islam yang kalau tak buat akan kena begini. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan Sunat mengucap bismillah pada mulanya makan, dan ini ijma' ulama' atasnya atas sunat. Tak ada khilaf seorang pun, bukan wajib. Nah, dan begitu juga sunat mengucap alhamdulillah pada akhir. Pada akhir kita sebut alhamdulillah. Nah, jadi kalau kata Imam Ghazali tadi, suapan pertama bismillah, suapan kedua bismillahirrahman, suapan yang ketiga bismillahirrahmanirrahim. Itu pandangan beliau. Nah, tetapi yang diijmakkan oleh ulama sekali saja bismillahirrahmanirrahim pada mula-mula nak makan. Akhirnya alhamdulillah. Kita mula dengan nama Allah, kita tutup dengan memuji Allah. Kerana jika ada kita makan, ramai mana di kalangan hamba Allah yang tidak cukup makanan. Kita tiba-tiba boleh makan walaupun mi goreng tepuk gacir je, tapi orang yang lapar ramai mana. Maka sudah dikira kita ini ingat dengan besarnya puji Allah dengan kita ucap alhamdulillah. Nah, bismillah potong padang. Nah, sebab itulah bismillah ni ayat wali orang ni. Nah, ayat wali. Orang yang mula dengan segala kerjaan bismillah, bismillah, wali Allah. Pasal wali ni barang payuh. Payuh lah nak cari orang. Nak buat benda bismillah nak pegang tu, bismillah nak pegang. Kita sekali-sekali bismillah lah. Sekali-sekali je lah. Nak naik kerjaan bismillah. Lepas tu benda lain tak ada, bismillah. Ni nak makan piyuh, bismillah, ambil cerbang, bismillah. Mungkin kita robok, bismillah. Jadi wali. Benda mana wali boleh cerbang? Tak. Tuhan kasih. Lebih pada orang lain. Tak. Kata Ibnu Mas'ud nak meriwayatkan, nak ceritakan tentang kelebihan bismillah ni, dia kata man arada an yunjiyahu Allah minar rabaniyah at-tis'ata'asyara falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa rasa dia nak lepas daripada 19 malaikat penjaga neraka, kamu jumpa dengan 19 orang malaikat penjaga neraka, maka hendaklah dia baca bismillahirrahmanirrahim. Dia kata liyaj'alallahu lahu bikulli harfin minha junnatan min kulli wahid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kepadanya daripada tiap-tiap bismillah itu satu huruf menjadi perisai daripada neraka. Kerana neraka itu kerana bismillah itu ada 19 huruf. Penjaga neraka itu ada 19 orang. Nah, 19 huruf, satu huruf jadi satu perisai. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada neraka Allah. Walaupun dengan sepotong bismillahirrahmanirrahim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.